السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita di syarah kitab Tauhid, ini kitab Fathul Majid di bab yang ke-19. Qala rahimahullahu taala, babu ma jaa min at-taghlizi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abada. Bab larangan keras bagi siapa saja yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh, apalagi kalau dia sudah menyembah kuburan itu. Menyembah Allah saja di sisi kuburan orang saleh, atau mereka menamainya dengan kuburan wali, itu tidak diperbolehkan. Larangan keras, apalagi kalau sudah sampai menyembahnya, mengibadahinya, berupa berdoa meminta, ya wali fulan tolong saya, diberi kesembuhan, sudah sekian tahun saya sakit tak kunjung sembuh. Ya wali fulan, tolong saya dilancarkan rezekinya, karena sudah sekian tahun saya usaha masih begitu-begitu saja. Ya wali fulan, tolong. Berbagai macam permintaan yang dia minta. Barakallahu. Harapannya, nadarnya, menyembelih di sana, ruku sujud di sana untuk wali. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Ini kuburan di tengah-tengah. Semuanya sujud ke kuburan itu yang sana ke sini. Bukan ke arah kiblat. Memang dia sujud ini. Sujud itu adalah ibadah. Barakallah. Ruku sujudnya untuk kuburan itu. Berdoa kepada Allah saja di sisi wali atau di sisi kuburan wali itu tidak diperbolehkan. Apalagi memintanya ke wali. Qala rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala, babu ma jaa fi at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abada. Larangan keras menyembah Allah di sisi kuburan wali fulan, apalagi kalau ya yang dia sembah sudah wali itu. Syara'a ar-rajul, ar-rajul salih, yakni kuburan orang yang saleh. Fa inna 'ibadatahu hiya syirkul akbar. Karena menyembah kuburan orang saleh itu sudah merupakan apa? Syirkun. Wa ibadatullahi indahu wasilatun ila ibadat. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan wali yang saleh ini, barakallahu bikum, di sisi kuburannya menyembahnya kepada Allah, ini adalah wasilah untuk menyembah apa? Menyembah kuburan ini. Barakallahu bikum. Wa wasailu syirki muharram, dan semua tahapan-tahapan jalan menuju kesyirikan itu diharam. Ya nahatu addi ila syirkil akbar, karena dia akan menghantarkan orang menuju syirkul akbar. Wa huwa adamu dzunub, dan ini termasuk dosa yang paling besar, bahkan terbesar, syirk billahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu bik. Sekali lagi, beribadah kepada Allah di sisi kuburan wali tertentu itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ini adalah jalan menuju untuk menyembah wali itu sendiri. Apakah dianya atau anak keturunannya? Barakallahu fikum. Sama seperti apa? Di bab sebelumnya. Bab sebelumnya apa? Di awal pertama kali munculnya kesyirikan. Baik. Mereka membuatkan patung untuk orang-orang solehnya. Barakallahu bikum. Di mana dibuat patung itu dan di mana diposisikan, ditempatkan? Di tempat-tempat yang biasa mereka duduk. Untuk apa? Barakallahu bikum. Untuk apa patung itu dibuat? Untuk menyemangati, untuk mengenang kebaikan dan kesolehannya. Untuk ya ini, barakallahu fiik, Mereka masih tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi apa? Di sisi orang saleh ini, patungnya. Memang mereka ini bukan ini yang bakal menyembahnya, tapi generasi berikut. Ketika ilmu sudah dilupakan, orang-orang pun akan mengatakan, "Oh, bapak kita dulu, tetek kita dulu, barakallahu fikum." Kalau bahasanya kita tetek moyang, bapak moyang. Barakallahu fikum. Dulunya menyembah patung ini. Barakallahu fikum. Demikian juga dilarangnya menyembah Allah di sisi kuburan wali fulan atau wali tertentu, orang saleh, itu dilarang karena bakal berujung kemana? Menyembah kuburan itu. Wallahul musta'an. Dan ini adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah juga menyembah yang lain. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahihi an Aisyah anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Dalam sahih, barakallahu bikum, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Salamah menyampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisa itu gereja yang dulunya dia lihat di negeri Habasyah, negeri Ethiopia, ketika Ummu Salamah melakukan hijrah pada saat itu. Barakallahu bikum. Ketika pergi bersama dengan Ja'far bin Abi Thalhah, bersama dengan kaum muslimin yang lainnya di hijrah pertama, Ummu Salamah menyebutkan ke Rasulullah SAW, mengisahkan, menceritakan, "Ya Rasulullah, dulunya aku melihat di Habasyah ada gereja. Wa ma fiha min aswar." Dan di dalam gereja itu ada gambar-gambar atau patung. Suar ini bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk patung. Barakallahu fiik. Faqala ulaiki. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mereka-mereka itulah. Idza mata fihim ar-rajulu shalih aw al-'abdu shalih." Kalau salah seorang di antara mereka meninggal dunia dari kalangan orang salehnya atau hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjida, mereka membangun di atas kuburannya masjid. Barakallahu fik. Dan ini dilarang dalam syariat kita ini. Barakallahu fik. Membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan apa? Orang di dalam masjid. Haram. Barakallahu fik. Maka siapa yang duluan, maka dialah yang berhak untuk tetap berada di situ. Kalau yang duluan masjid, maka kuburan yang harus dibongkar. Barakallahu fik. Kalau kuburan dulu, maka masjid yang harus dibongkar. Demikian fatwa para ulama kita tentang masalah ini. Faqala ulaiki, mereka-mereka itulah. Kalau di antara mereka ada orang saleh yang meninggal dunia, banau ala qabrihi masjid. Mereka membangun di atas kuburan itu masjid. Maksudnya masjid itu adalah tempat ibadah. Barakallahu fik. Kanisa. Barakallahu fik. Wasawwaru fihi tilka suwar. Dan mereka membuat patungnya atau membuat gambarnya. Gambar orang saleh itu. Barakallahu fik. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka itulah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa haula'i jama'u bainal fitnatain, fitnatu al-qubur wa fitnatu tamatsil. Mereka-mereka ini telah mengumpulkan dua kejelekan. Fitnatu al-kubur. Fitnah kuburan dan fitnah at-tamathil. Kenapa? Fitnatu at-tamathil. Yani patung berhala. Barakallahu fiik. Asyarah, kita lihat syarahnya. Is-sahih ini sahih, is-sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fiik. Qalu anna Ummu Salamah hiya Hind bintu Abi Umayyah ibn Mughira bin Abdullah bin Umar ibn Makhzum al-Qurasyiyah al-Makhzumi. Ummu Salamah ini namanya Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughira bin Abdullah bin Umar ibn Makhzum al-Qurasyiyah al-Makhzumi. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salam. Baik. Ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah meninggal dunia. Di sana di tahun 4 Hijriah. Wakilah salat atau ada yang mengatakan di tahun ketiga Hijriah. Wa kanat hajarat ma Abi Salamah ila al-Habasyah. Yang dulunya Ummu Salamah ini telah melakukan hijrah karena dia termasuk orang-orang pertama masuk Islam dan ditekan, disakiti, dihalangi untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah, sehingga Rasulullah mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, beberapa keluarga yang melakukan hijrah pertama dan kedua ke Habasyah ini, termasuk di antaranya Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Matat sanatnataini wa sittin. Ummu Salamah meninggal dunia di tahun 32 Hijriah. 62 Hijriah. Qauluhu dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihaini anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah. Dalam sahihaini ada dua orang yang menyampaikan kisah ini. Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang menceritakan kondisi kanisah mereka ini. Barakallahu fikum. Diangkatnya ini oleh Rasulullah untuk kaum muslimin tidak menyerupai mereka. Tidak melakukan perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Keduanya menyebutkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kanisatu bi fathil kaf wa kasrin nun ma'badun nasara. Kanisa itu adalah tempat ibadahnya orang Nasara, gereja. Barakallahu fikum. Qauluhu ulaiki bi kasrin kaf khitaban lil mar'ah. Mereka-mereka itulah, wahai kalian. Kalian tahu. Mereka-mereka itulah yang berbuat seperti itu. Membangun bangunan ibadah di atas kuburan. Dan membuat patung orang soleh tersebut di kuburan itu. Di rumah ibadah itu. Qauluhu idza mata fihimur rajulu awil abdu salih. Kalau meninggal dunia salah seorang di antara mereka, orang yang soleh. Wallahu alam syakkun min ba'di ruwatil hadith. Ini sedikit keraguan dari rawi hadis, ada mengatakan Abdus Saleh atau Ar-Rajulus Saleh. Hal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza aw hadza? Fihi at-tahari min ar-riwayah, fi riwayah wa jawazur riwayat bil ma'na. Di sini ada faedah at-tahari, semestinya orang yang meriwayatkan diusahakan, diupayakan meriwayatkan sesuai dengan apa yang dia dengar. Dia menyampaikan seperti apa yang dia dengar. Tapi boleh juga meriwayatkan secara ma'an. Wa qalu wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka membuat patungnya atau gambar orang soleh itu di bangunan ibadah itu. Al isyaratu ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah. Ini isyarat terhadap apa yang dikisahkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah minat tasawir allati fil hadis. Jadi gambar atau patung yang ada dalam gereja tersebut. Qauluhu ulaiki syirrul khalqi indallah. Mereka-mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan ini. Jadi siapapun di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang sama, ya sama. Sejelek-jelek manusia. Barakallahu fiik. Karena hukum ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Kenapa? Karena ini wasilah, jalan menuju penyembahan terhadap kuburan atau patung. Barakallahu bikum. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Wa hadza yaqtadi tahrimu bina'il masajidi al-qubur. Ini juga memberikan faedah haramnya membangun masjid di atas kuburan. Barakallahu bikum. Wa qad lu'ina man fa'ala dzalika kama sayat. Dan dilaknati orang yang membangun masjid di atas kuburan, sebagaimana akan datang pembahasan. Haram hukum. Dan haram pula hukumnya mengubur jenazah di dalam masjid atau di area masjid. sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Haram hukumnya sholat dalam masjid yang ada di dalamnya kuburan. Dan tidak sah sholat. Al-Baydawi, lama kanatil Yahudu wa Nasara yasjuduna likuburil anbiya'i ta'ziman li sya'ni. Berkata Al-Baydawi, ketika orang-orang Yahudi dan Nasara sujud untuk kuburan para nabi mereka sebagai pengagungan, wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fis salati nahwaha, dan mereka menjadikan kuburan wali itu atau orang saleh itu kiblat yang mereka melakukan salat terhadap. Wattakhadhuha awthanan, dan mereka menjadikannya berhala. Ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kuburan, mereka rukuk sujud ke arah kuburan. Sama seperti Ka'bah. Paham barakallahu? Ka'bah di tengah-tengah, orang yang sana menghadap sana, yang sana menghadap sini, yang sana menghadap. Kuburan juga demikian. Kuburan wali tertentu, mereka rukuk sujud menghadap kemana? Menghadap kuburan itu. Subhanallah, mengerikan barakallahu. Seperti yang dikatakan oleh beliau ini, menyembah kuburan, menjadikannya kiblat, rukuk sujud menghadap kuburan itu, bukan menghadap kiblat. Dia menjadikan kuburan itu sebagai kiblat, sebagaimana dilakukan orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wattakhadhuha awthar, mereka menjadikannya berhala. La'anahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang dilaknati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan, inilah pelajaran tauhid. Semua ibadah tidak boleh untuk siapapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah arti la ilaha. Bukan tiada Tuhan kecuali Allah. Baik, barakallah. Baik. Kalau diartikan la ilaha tiada Tuhan kecuali Allah, ngambang dan bisa ditarik ke sana kemari. Baik. Seperti orang-orang sekarang ini, ada yang tokoh sekarang ini yang dianggap tokoh, meyakini bahwa apapun yang Anda sembah itu pada hakikatnya menyembah Allah Subhanahu. Karena pada hakikatnya segala sesuatunya adalah Allah tabaraka wa taala menurut. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga menurut dia, orang yang menyembah Isa, kalau yang dia lihat di hadapannya itu adalah Isa, dalam diri Isa itu, kalau yang dia sembah di hadapannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dalam diri Isa itu adalah Allah, maka dia boleh dan selamat dia di dunia dan akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ya, pendapat seperti ini ngeri. Akhirnya apa? Semua agama benar. Baik. Yang menyembah Isa, yang menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah. Kalau begini modelnya Rasulullah tidak perlu perang. Tidak perlu ngajak-ngajak orang Yahudi Nasara masuk Islam. Ya kan? Karena ujung-ujungnya sama saja. Pokoknya apa yang Anda sembah selain Allah sama saja. Semuanya adalah pahala, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Barakallahu fiik. Ini di media sosial ini tersebar ini ceramah-ceramah seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Makanya harus diluruskan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak rasul, tidak setan, tidak langit, tidak bumi, tidak matahari, bulan, bintang, apapun. Siapapun. Tidak boleh sujud kepada siapapun, tidak boleh ruku kepada siapapun, tidak boleh ibadah kepada siapapun dan apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Tak boleh beribadah kepada siapa-siapa. La haula wa la illa. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi, jangan kalian sujud untuk matahari dan jangan kalian sujud untuk bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kalian kepada Zat yang menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Mengerikan, barakallahu. Orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknati oleh Rasul. Al-Qurtubi inna ma sawwara ulaika suwara liyata'assaw biha. Pertamanya mereka membangun rumah ibadah di atas kuburan dan mereka membuat patung orang saleh itu di dalam rumah ibadah itu. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenang jasa-jasanya, kesolehannya, ketaatannya, supaya mereka termotivasi, tersemangati untuk melakukan ibadah yang sama kepada Allah Subhanahu. Wa tadzakkaru af'alahum shalih, dan supaya mereka mengingat perbuatan orang-orang saleh ini, fayajtahidu kajtihadihim, agar supaya orang-orang belakangan bersungguh-sungguh dalam ibadah sama seperti kesungguhan orang-orang saleh yang telah mati itu dalam ibadah mereka dan mereka masih hidup. Fayabudullaha inda kuburihim. Mereka masih menyembah Allah di sisi kuburan atau sisi patung orang saleh. Ini awal-awalnya, barakallahu fik. Tsumma khalafahum qaumun jahilu muradahum. Kemudian berganti generasi. Generasi berikutnya tidak tahu apa maksud dan tujuan generasi pertama. Wa waswasalahumus syaitanu an aslabahum kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'adzimunha. Kemudian datanglah syaitan membisik-bisikkan orang-orang belakangan, generasi berikutnya, bahwa bapak moyang kalian dulu itu menyembah patung ini, menyembah kuburan ini, mengagungkannya. Fahadara Nabi sallallahu alaihi wasallam amits dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat ini dari melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Saddal lidari'atil mu'addiyati ila dzalik. Sebagai apa? Sebagai usaha upaya untuk menutup jalan menuju kesyirikan. Barakallahu fiik. Menutup jalan menuju kesyirikan. Tayyib. Faha qawluhu faha ulai jama'u bainal fitnataini, mereka telah mengumpulkan dua dosa besar. Tayyib. Dosa menyembah kubur dan dosa menyembah berhala. Barakallahu fiik. Hadza min kalami Syekh Islam Taimiyah. Ini ucapannya Syekh Islam Taimiyah. Yakrahu al-musannif rahimallahu taala tambihan ala ma waqa'a min syiddatil fitnati bil quburi wat tamathil. Disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah tentang bahayanya fitnah kubur. Baik, dan fitnah berhala patung. Fitnatul fitnati bil qabr al fitnati bil asnami au asyad. Karena fitnahnya kuburan ini lebih hebat, barakallahu fik, dari fitnahnya patung. Mengerikan. Sekarang mungkin ya ada ya, mungkin sedikit menyembah patung dari kalangan kaum muslimin, ada yang menyembah patung. Tapi kebanyakannya adalah orang-orang yang menyembah apa? Kuburan. Barakallahu. Baik. Awalnya mungkin tawassul. Tawassul itu ya. Baik. Tawassul itu Allahumma inni as'aluka bijahi abdika salih. Ya Allah, aku memohon kepada engkau melalui kedudukan hambamu ini, hambamu yang soleh, yang kau cintai. Tawassul ini perantara yang mereka lakukan. Ini awal-awalnya begini modelnya. Barakallah. Tawassul. Atau kalau tidak, dia sekedar dalam hatinya, ya Allah, aku minta kepada engkau. Tapi ketika dia berdoa di sisinya, di sisi kuburan ini, kuburan Om Wali ini, dia sangat yakin kalau doanya dikabulkan. Karena dia berdoa di sisi wali yang soleh. Doanya masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang. Barakallahu fiik. Baik. Ketika orang datang, ini dianya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sisi wali. Orang yang lihatnya dia mengira apa? Mintanya ke wali. Tangannya menengadah, kemudian apa? Kemudian wali di hadapannya. Yai Fulan ada di situ. Ustaz Fulan ada di situ. Wah, berarti orang boleh meminta di sini. Subhanallah. La haula wala illa billah. Ini bahayanya. Baik. Maka dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man arrada nafsahu lituhmah fala yalumanna man asa'atan nabi. Barakallahu. Barang siapa yang menghadapkan dirinya untuk dituduh, maka jangan dia mencela orang-orang yang berburuk sangka terhadap. Maka ingatkan orang-orang jangan pernah berada di satu tempat yang mungkin dia akan tertuduh. Dia berdoa kepada Allah SWT di sisi kuburan. Paham? Di sisi kuburan wali fulan. Orang kemana? Dia minta ke wali fulan. Orang kan tidak tahu apa yang dia minta. Dan kepada siapa yang meminta? Yang jelas dia berada di sisi kuburan. Ada kuburan di hadapannya. Dia mengangkat tangan. Orang-orang juga mengangkat tangan. Orang akan mencontoh dia. Ustaz Fulan, Kiai Fulan, dia meminta ke. Jadi man arrada nafsahu lituhmati fala yalumanna man asa'a dhanna bih. Orang siapa yang menghadapkan dirinya kepada kondisi tertuduh, maka jangan dia mencela orang yang berburuk sangka terhadapnya. Barakallahu fiik. Tambihan ala ma waqa' min shiddatil fitnati bil qubur wat tamathil fa innal fitnata bil quburi kal fitnati bil asnami aw asyr. Fitnah kuburan ini lebih hebat ketimbang sama dengan fitnahnya patung, bahkan lebih hebat lagi. Allah Subhanahu. Baik, kita cukup sampai sini. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.